Tadi kita bahas tentang bagaimana menghadapi manusia jahat dan bagaimana menghadapi jin jahat. Ada tiga tempat dalam Al-Quran yang membahas tentang jin. Ini dibawakan oleh beliau di bab ini, Al-Ilm wal-Adab wal-Rijm, karena berhadapan dengan manusia jahat, kita tidak boleh ikut jahat. Membalas kejahatan dengan kebaikan, ini adalah salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang benci telah mati terhadap diri kita, ketika kita tidak balas kejahatan mereka, justru kita balas dengan kebaikan, akhirnya dia menjadi waliyun kami, menjadi orang yang sangat cinta terhadap kita. InsyaAllah. Bagaimana yang dialami oleh diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Amr bin Amr, Abu Sufyan, orang-orang yang tadinya sangat benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kebencian mereka, akhlak buruk mereka dibalas kebaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi baik. Menjadi cinta setelah mati, bahkan membela, bahkan siap mati demi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terhadap jin jahat, tidak. Haram bagi kita berbuat baik, berbuat santun, berbuat memberikan kebaikan-kebaikan manfaat untuk jin yang jahat. Tahu jahat dari mana? Yang mengganggu kita, berarti jahat. Ya, bikin suara-suara gaduh di rumah kita, berarti dia jahat. Maka tidak boleh kita baiki. Kita harus tahu kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari jin, dari setan, dan tidak boleh mengikuti kemauan manusia. Ya, dan lagi ada tiga tempat dalam Al-Quran yang membahas tentang ini. Kita lihat 632. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشاد عبد القيس. Berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada الأشاد عبد القيس. Apa kata beliau? Inna fika qatlatain. Sungguh pada dirimu ada dua hal, ada dua sifat. Yang dua sifat tersebut dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah. Diwujudkan bahwa Allah mempunyai sifat cinta, benci, marah, ridha. Ini ada pada diri Allah. Senang, ya, dapat sedih, tidak ada. Tidak ada juga yang Allah. Apa dua hal yang dicintai oleh Allah yang ada pada diri Al-Asyad Abdul Qayyum? Al-hilmu wal-ana. Al-hilmu wal-ana. Apa itu hilm? Apa itu ana? Sudah kita bahas. Al-hilm, orang yang mampu membalas kejahatan orang lain tapi dia tidak balas. Ya. Al-ana, orang yang tidak terlalu cepat mengambil keputusan, tidak terlalu lambat. Berarti cermat. Perlu bereaksi, tidak perlu jangan. Seorang pemimpin sangat butuh sifat ini. Berbahaya seorang pemimpin yang bereaksi padahal tidak perlu bereaksi. Baliknya, yang perlu ditanggapi malah tidak ditanggapi. Maka bukan pemimpin saja, tentu kita juga. Kita punya anak, kita punya istri, yes. ada sesuatu pada diri istri kita yang kita tidak perlu komentari. Kita tidak perlu bereaksi ya masalah-masalah sendiri. Ya, masalah keasinan, kopi terlalu pahit. Dan ini hal-hal sendiri yang mungkin tidak terulang lagi. Artinya kesalahan teknis saja gitu kan. Ah, tidak perlu bereaksi, marah, seperti yang dialami oleh sebagian saudara. Nah, sebaliknya, istri membuka Allah, istri tidak mau sholat, istri berbuat maksiat, tentu haram bagi kita untuk diam saja. Harus bereaksi. Nah, kita harus pandai-pandai memilah mana yang kita harus bereaksi, mana yang tidak. Ini maksud sifat al-ana. Tidak buru-buru dan tidak terlalu lama. Yes, diwujudkan bahwa hidup seorang muslim itu dengan menggunakan akal. Yes, akal untuk membela diri, akal untuk mengamalkan diri, bukan akal untuk menolak diri. Di riwayat lain tidak disebutkan di sini, Al-Ashad bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yeah. Dibawakan oleh beliau di bawahnya. Saya bacakan saja langsung. Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alayhima. Ya Rasulullah, aku mempunyai dua hal tadi, al-ilm wal anas. Itu usahaku sendiri. Apa pemberian dari Allah? Terjemahan dibaca. Maksudnya seperti ini. Akhlak yang ada pada diriku yang aku sebutkan tadi ya Rasul, yaitu al-ilm wal anas, itu aku usaha sendiri. Apa pemberian dari Allah? Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, balillahu jabalaka alaihima. Allah anugerahkan dua sifat tersebut kepada engkau. Dari sini kita tahu bahwa akhlak ada dua. Pemberian anugerah dari Allah sejak lahir, artinya dari kecil sudah kelihatan, gitu ya. Asal punya makanan, bawaannya pengen ngasih. Asal punya sesuatu, bawaannya pengen membeli. Kita kadang melihat dari anak-anak sudah kelihatan ada jiwa dermawannya, gitu ya. Siapa yang mengajari dia dermawan itu baik, memberi itu berpahala? Tidak ada. Allah yang memberikan hidayah itu, anugerah itu kepada anak tadi. Nah, makin besar, tumbuh dan terbawa sifat tersebut. Gitu ya. Sebaliknya, ada orang yang terlihat dari kecil bekik. Gitu. Tak punya apa-apa, temannya datang, dibuti. Gitu ya. Ada yang lain, dibuti. Gitu. Yang lain punya makanan, minta. Ada mungkin ada hal seperti itu. Dari siapa semuanya tunjuk dari Allah. Nah, anak kedua ini yang memang dari awal ada bakat baki, dia ngaji, dia baca Al-Quran, dia baca hadis, dia mendengarkan nasihat, dia tahu keutamaan orang yang dermawan, dia tahu ancaman Allah terhadap orang fakir, didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti mursikan talafan. Setiap hari mereka berdoa seperti itu kan? Allahumma a'ti mursikan talafan. Ya Allah, berikan ganti kepada siapa yang berinfak. Ya Allah, berikan kebinasaan pada siapa yang bakhil. Setiap hari mereka berdoa seperti itu. Dia tidak mau didoakan buruk oleh mereka. Dia ingin didoakan baik oleh mereka. Maka dengan berat hati dia berdoa, dia memberi, dia menolong orang dengan berat hati, karena sifat dasarnya dia bagi. Berarti dia berjuang melawan kebahilan diri. Nah, berarti ada yang memang mata-mata anugerah dari Allah dan kita saksikannya dari kecil kelihatan pemberani, gitu ya. Dari kecil kelihatan penakut. Ada sifat-sifat dan sifat tersebut bisa dirubah. Maka salah satu syubhat yang ada pada kebanyakan kaum muslimin namanya sudah wafat, susah dirubah, enggak bisa dirubah. Ini keliru. Ini keliru. Lihat Abu Waqqah. Lihat Abu Waqqah, orang yang penyantun, sifat dasarnya lembut, enggak suka berselisih, berantem, berperang. Gitu. Tapi kenapa? Sebaliknya Allah. Sebaliknya Allah, sifat dasarnya ingin berperang. Bentar-bentar jabut pedang, bentar-bentar jabut pedang. Tapi kenapa setelah Nabi wafat, ketika ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat, maka Abu Bakar perang. Habis. Matikan mereka, bunuh kalau tidak mau membayar zakat. Kata Umar, kenapa dibunuh? Mereka sudah baca la ilaha illallah. Bukankah terjaga darah orang yang sudah mengucapkan syahadat? Lihat, terbalik. Terbalik. Ya, kenapa? Karena hidayah Islam. Abu Bakar dengan ilmunya tahu bahwa ini harus diperang. Walaupun secara watak aslinya Abu Bakar tidak suka dengan peperangan, percekcokan, tidak seperti Umar. Ya. Ayo. Sekali lagi, sifat bisa diubah. Maka apa bagi kita menyerah pada sifat kita masing-masing. Ya, saya memang gini dari dulu. Dari dulu saya emosian ini. Saya gampang mah. Ya, mau sama saya, ayo gak mau ya tidak. Ya, anggap ini. Ya, karena marah dan seterusnya ini harus diurutkan. Laisa syadidu bisra'ati إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الله. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat ototnya, kuat bantingannya, pukulannya, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, menahan dirinya di saat marah. Ini al-hilm. Bisa membalas tapi dia tidak membalas. Ya, rawahu Muslim dari sini sahih dari Imam Muslim di kul hadis yang pertama. Isbatu sifatul hubbi lillah, ketetapan adanya sifat cinta pada diri Allah. Allah mempunyai ratusan sifat. Salah satu sifat Allah adalah mencintai. Allah juga membenci, Allah juga meridhai, Allah juga senang dan seterusnya, ratusan bahkan ribuan sifat Allah. Maka membatasi sifat Allah hanya berjumlah 20 ini tidak berdasarkan dalil sama sekali. Yang diajarkan di madrasah-madrasah, di tarawiyah, di aliyah, sifat Allah ada 20 ini tidak berdasarkan dalil sama sekali. Ya, ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan akidahnya para nabi dan rasul, bukan akidahnya para sahabat, bukan akidahnya Imam Syafi'i, bukan akidahnya Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ini akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau rujuk ke manhaj Salaf. Awalnya beliau bermadzhab Mu'tazilah, mengikuti bapak sirinya Al-Jubari, kemudian bertaubat meninggalkan paham Mu'tazilah setelah beliau menyembunyikan dirinya selama 40 hari, kemudian menampakkan kembali dirinya di hadapan kaum muslimin di Masjid Baghdad, ya. Kemudian mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa aku tinggalkan Mu'tazilah, tapi tidak langsung ke paham. Nah, sebelum masuk ke salaf inilah beliau banyak menulis, dan ini rupanya yang masuk ke negeri kita ini, yang menjadi syubhat banyak kaum muslimin di muka bumi. Sampai umumnya kaum muslimin di muka bumi ini sempat beranggapan mungkin sampai hari ini, bahkan sampai hari ini, bahwa Ahlussunnah ada dua. Ahlussunnah wal Jamaah dibagi dua. Apa? Asy'ariyah dan Maturidi. Yang hak bahwa Asy'ariyah bukan ahlu sunnah, Maturidiyah bukan ahlu sunnah. Asy'ariyah tidak ada pada zaman sahabat, Maturidiyah juga tidak ada pada zaman sahabat. Karena ahlu sunnah adalah sahabat. Pemahaman Rasul dan para sahabat itulah ahlu sunnah. maka Ahlu Sunnah bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah bukan Ahlu Sunnah. Ya. Wafat Ma'atullah Baya Numan Hadis Salaf Istifah, dan ini telah diterangkan oleh beliau di bab-bab sebelumnya bagaimana manhaj salaf dalam masalah sifat-sifat Allah, menerima apa adanya, meniru apa adanya kata Allah dan Rasulullah tersebut, tidak ditakwil, tidak ditakdir, tidak ditakwil, tidak ditakwil, dibetul-betul mengikuti apa kata Al-Quran dan Sunnah. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, ikuti. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kedua tangan Allah terbentang, kedua tangan Allah terbentang. Ya, kemanapun kalian menghadap, di situ wajah Allah, di situ wajah Allah. Allah bersemayam di atas Allah, bukit. Ya. Tidak menambah, tidak mengurang, tidak menfakwin dan seterusnya. Berbeda dengan Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, mereka mentakwil. Wajah yang dimaksud anu, tangan yang dimaksud anu, ya, terbentang yang dimaksud anu. Padahal penjelasan ini tidak ada dari Nabi Muhammad SAW. Asma'u menolak, tidak ada, tidak ada tangan Allah itu, tidak ada wajah Allah itu, tidak ada lapak kaki Allah itu, tidak ada takin. Atau mentasbih tangan Allah sama persis dengan tangan kita semua, wajah Allah sama persis dengan wajah kita, ini pun sama. Nah, yang paling tipis tapi salah juga tasbih, ini pun keliru. Bahwa Allah punya wajah betul, tapi wajah yang dimaksud di sini bukan wajah menurut pengertian bahasa kita sehari-hari. Lalu apa? Allah wajah. Nah, ini tasbih. Bahwa Allah punya kedua tangan, betul. Tapi kedua tangan yang betul bukan kedua tangan menurut bahasa kita sehari-hari. Lalu apa? Allah wajah. Seolah ini tasbih, tapi enggak. Karena ucapan ini tidak keluar dari lisan Nabi bersenang. Rasul dan para sahabat tahu, paham apa itu tangan, apa itu wajah, apa itu bersemayam, apa itu turun, apa itu dua. Rasul dan para sahabat tahu. Dan Rasul para sahabat tidak mengatakan ini tidak boleh kita pahami menurut pemahaman bahasa kita sehari-hari. Maka tangan dia tangan, wajah dia wajah. Tapi tentu tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, dan terus. Yang kedua, al-akhlaq minha ma huwa jabariyun wa minhu wa minha ma huwa mustasab. Akhlaq itu ada yang merupakan anugerah dari Allah, ada yang bisa diusahakan. Bagaimana penjelasan tadi? Lalu beliau membawakan hadis yang saya baca tadi, dialog antara Ali Asyad dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu agak panjang lebar beliau menjelaskan tentang hadis. Intinya seperti tadi, bahwa kita tidak boleh menyerah dengan sifat dasar kita. Ketika kita memang diberi sifat penakut oleh Allah, maka wajib kita rangsang diri kita untuk berani dalam hal-hal yang memang kita harus berani. Berani bersalah, berani tampil ketika memang harus bersalah. Saya mempunyai sifat penakut dari kecil. Saya di sini, saya harus ngomong bahwa ini bid'ah, ini sunnah. Maka saya harus beranikan diri saya. Saya harus lawan sifat penakut saya. Karena apa? Karena ini dituntut. Kecuali saya tidak dituntut, gitu ya. Jelas di sini saya dituntut. Kalau saya tidak berani mengatakan padahal diperlukan atau ditanya, ditanya, maka wajib berani menjawab apa adanya. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Kulit hak kau orang kata. Yes. Kemudian beliau membawakan beberapa ayat yang mengajak kita untuk bersifat pertengahan. ya. Karena sifat anak itu sifat pertengahan tadi. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu diam, tidak terlalu cerewet, tidak terlalu menampakkan diri, tidak terlalu menyembunyikan diri. Jadi pertengahan, dan itulah istilah ummatan wasata, umat pertengahan. Yes. Ada antaranya dalam surah Al-A'raf, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, apa saja bentuknya, halal semua, wa la tusrifu, tapi jangan berlebihan. Ya, berarti pertengahan. Apa berlebihan yang dimaksud? Yang jelas disebut berlebihan adalah haram. Ketika kita makan yang haram, minuman yang haram, berarti kita sudah berlebihan. Walaupun sedikit. Makan daging babi sedikit, nyobai sedikit, ini berlebihan. Ya, makan nasi dua piring tidak berlebihan. Karena apa? Emang porsi dia dua piring. Ya, padanya berdiri orang Arab misalnya ya, dibanding porsi kita, ya jauh. Bisa makan porsi kita ya lama. Ya, karena porsinya sih tidak berlebihan. Berlebihan adalah haram. Ketika kita minum khamr setengah sendok, maka itu berlebihan. Ketika kita minum teh, kopi, dua gelas, tiga gelas, tidak berlebihan. Ketika memang dibutuhkan minum banyak. Ayat kedua dalam surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. Ini ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifat hamba Allah yang Maha Rahman. Salah satunya ketika berinfak, maksudnya mengeluarkan harta dari dirinya, membelanjakan harta, mengeluarkan uang dari dompet, dari saku, dari tabungan, itu lam yusrifu wa lam yakfur, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu baki, tidak terlalu pelit, jadi pertengahan. Ya, disebutkan di sini ketika mereka berinfak. Taulah kita apa itu infak. Maka setiap kita mengeluarkan uang dari kantong kita disebut berinfak. Kadang untuk diri kita, kadang untuk anak istri kita, kadang untuk orang lain, bahkan kadang-kadang untuk maksiat. Namanya infak secara bahasa. Ketika kita mengeluarkan uang kita, itu namanya berinfak. Maka jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu sedikit, pertengahan. Sebab kalau infak yang dimaksud berapa? Ya semakin banyak semakin baik. Berapa juta berpahala, 2 juta lebih berpahala, 5 juta lebih berpahala, 10 juta lebih berpahala. Dia ada pertengahan. Dia ada berapa? Dia ada uang separuh hartanya, seluruh hartanya. Ah, maka tahulah kita, infak menurut bahasa adalah mengeluarkan uang dari dompet kita untuk apa saja. Ya, termasuk untuk kita makan sendiri. Itu namanya infak. Maka jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu beli pertengahan. Ya. Kemudian dalam surah Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di tengkuk. Apa yang dimaksud? Bakhil. Wala taqsuha kullal basti. Jangan pula dibentangkan, terlalu dibentangkan. Apa yang maksud? Jangan terlalu bakhil, jangan terlalu boros. Ketika apa? Ketika membelanjakan hartanya untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, begitu. Dan jika istri diberi terlalu banyak, anak diberi terlalu banyak, kadang memudaratkan, kadang sia-sia membantu. Maka pertengahan. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, al-qalbu ala tasabbuti bil umur wa an-nadri fi awaqibiha wa at-tasabbuti fi idraki al-ahlam 'alayha. Anjuran untuk tasabbut. Hati-hati pelan-pelan, cermat dalam segala urusan. Maka jangan juga apa? Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Jangan terlalu bereaksi dan lihat, termati, perlu bereaksi apa tidak. Ya. ini karena apa, ini ada apa. Jangan cepat menyimpulkan, apalagi dengan sudut ini anjuran kepada kita dalam berapa. Ya, kita lanjutkan 633. Wan Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha rafiqun. Sungguh Allah itu rafiq. Kata oleh kita berdasarkan sabda Nabi ini bahwa salah satu sifat Allah adalah Rafiq. Ini tidak ada di sifat Rafiq. Wujud, bidang, bapak, memperlepas oleh awal isi, bagi mudah, tidak ada Rafiq. Padahal apa yang kita lakukan sifat Allah? Inna Allaha Rafiq. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh Allah itu Rafiq. Apa Rafiq? Lembut. Dan tidak apa, tidak beramasan. Rafiq lembut halus. Yuhibbur rifqa. Allah menyukai, mencintai sifat arif lembut. Ada orang lembut dengan istrinya, dengan anaknya, dengan temannya, Allah suka. Sebaliknya berarti Allah tidak suka dengan orang yang kasar. Kasar terhadap istrinya, kasar terhadap anaknya, kasar terhadap teman-temannya, Allah tidak suka. Bahkan kasar terhadap bawahannya, terhadap pembantunya, terhadap budaknya. Maksudnya Rasulullah ketika mendengar Muawiyah bin Hatam As-Sulami menampar budak perempuan, marah Nabi Rasulullah karena ini bukan sifat harus. Betul bahwa budak perempuan ini tak menghilangkan salah satu kambingnya Muawiyah bin Hatam As-Sulami, tapi tidak boleh dihukum seperti itu, menyakiti seorang budak haram di dalam. Ya, yang kemudian Allah bersemayam di aras ini terusan dari ayat ini. Yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Allah mencintai, menyukai sifat arif dalam segala urusan. Dalam segala urusan Allah mencintai, menyukai sifat arif. Pergaulan, pembicaraan, mengambil pemerintah bawahan, ya bergaul dengan teman, ngobrol dengan teman, dalam segala hal sifat arif lembut, tenang, santun, tidak teriak-teriak seperti suara keledai, suara yang sangat dibenci oleh Allah, suara keledai, suara lasautul hanir, suara keledai yang meringki, Allah tidak menyukai lembut. Ya. Ya, muttafaq alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hari ini sudah dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja, maka seperti biasa tersalim tidak bersikap terhadap sanad, tidak menurunkan tauqiful. Yang pertama, al-shaddu ala layyil janibi قولي والفعل واختيار الأسهل لما في ذلك من تواصل وتآل أنجران untuk lembut dalam ucapan, dalam perbuatan lembut, ya, tidak asal, bahkan dari sudut terhadap istri, ya. Allah tidak menyukai dan buruk sekali laki-laki yang memukul istrinya seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah memukul budaknya. Ya. Kemudian malamnya dia mengumpuli menjima istrinya. Ya. Ini akhlak yang benar. Siangnya dipukulin, malamnya dijima. Ya. Ini akhlak yang benar. Jangan sampai kita berakhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencontohkan beliau yang sangat lembut terhadap istri. Kemudian memudahkan, apalagi kita sebagai penguasa, walaupun penguasa kecil-kecilan, RT/RW, lurah, ya, maka wajib bagi kita untuk memudahkan. Siapa yang mempersulit, maka terkena apa? Doa Nabi, fasbuk alaihi. Allahumma man waliya min ummati syai'an, ya Allah, terhadap seseorang yang mempunyai kekuasaan terhadap umat sedikit saja, lalu dia mempermudah urusan umat, ya, kurang tanda tangan sedikit, ya, tak apa lah, kurang ini formulir kurang satu nih, ya, mestinya 4 atau cuma 3, tak apa apa lah. Ini didoakan oleh Nabi, mudahkan dia, ya, mudahkan dia, ya, mudahkan dia, ya, dunia dan akhirat. Urusan dunianya mudah, urusan akhiratnya mudah. Sebaliknya, umatku yang mempunyai kekuasaan lalu mempersulit bawahannya, rakyatnya, umatku, maka sulitkanlah dia, ya Allah. Sulitkanlah dia, ya Allah. Dipersulit hidupnya. Uang banyak, harta berlimpah, tapi sulit hidupnya. Tidak sakit, anaknya kena narkoba, sulit. Istrinya serok, entah kemana, ya, sekarang pulang. Hal-hal seperti ini terjadi. Allah bikin hidupnya sulit, uang banyak sekali. Ya, maka jangan kita sempit melihat rezeki itu hanya uang, uang, uang. Ya, kalau sudah mau 10 juta, nanti kembali 100 juta. Berarti seolah balasan dari Allah itu hanya uang, uang. Bahwa kita tidak sakit, kita hidup tenteram, anak istri kita sehat, nurut, pintar-pintar. Ini bagian dari rezeki. Ini bagian dari rahmat Allah, pemberian Allah. Maka jangan hanya melihat dengan harta, harta, uang, uang. Ar-rizqu yang bagi ayyakuna fi hayatil muslim jami'ah. Sifat arif, sifat lembut itu seharusnya ada di kehidupan seorang muslim seluruhnya. Maksudnya ucapannya, perbuatannya, pergaulannya, semuanya arif. Ya. Lembut, tenang, santun. Yang ketiga, ini sebuah contoh. Bahwa yang ketiga, ini sebuah contoh. Di mana Nabi mengajarkan kepada Aisyah sifat arif lembut terhadap berangasannya orang Yahudi, ya, kelakuan buruknya orang Yahudi, kelakuan terlaknatnya orang Yahudi. Apa? Yahudi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwala rahsun minal yahud ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam waqalu assalamu alaikum, assalamu alaikum. Serombongan orang Yahudi datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan mereka, orang-orang Yahudi, mengatakan assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum, tapi assalamu alaikum. Lamnya dihilang, ya. Nabi jawab, Nabi tahu, ada Aisyah di sini. Nabi bersama Aisyah. Aisyah dengar, Nabi dengar. Fafahim Tuhan. Aku faham. Aku, kata Aisyah ini, ilmu Aisyah. Aku faham, aku mesti yang diucapkan dia itu, mereka orang yang itu, bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, selamat bagimu. Ini, asam, apa asam? Al-Maw, mati, binasa, celaka. Luar biasa kelakuan buruk orang-orang Yahudi. La'anatullahi alaihi jami'an. Aku tahu, aku kesal, ya, kata Aisyah. Aku jawab, alaikumussalam wal la'na. ya. Bagi kalian mati juga, laknat juga. Balas oleh Aisyah, wahai bangsa kera dan babi. Ya, di ayat lain, ini dia tidak disebutkan ya. Di ayat lain, wahai bangsa kera dan babi, wahai saudaranya kera dan babi, astagfirullah. Selaka kalian, mati kalian dan laknat Allah. Maka gitu. Dibalas dengan yang lebih buruk. Apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah, jangan begitu ya Aisyah, jangan keburu nafsu. Fa inna allaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Semakna dengan hadis, Allah menyukai arif dalam segala masalah. Allah menyukai arif kelembutan. Ini enggak lembut. Ucapan anda enggak lembut, enggak santun, enggak sopan. Segala babi, keras, kemudian laknat, kemudian binasa. Walaupun orang Yahudi yang memulai gitu. Tapi Nabi tidak menyukainya. Nabi mengatakan Allah menyukai perbuatan yang akhir. Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, alam tasma' ma qalu. Ya, wahai Rasul, engkau tidak dengar apa kalau mereka? Engkau tidak dengar ya Rasul bahwa mereka mengucapkan assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum, tapi assalamu alaikum. Selaka mati buat engkau. Nabi menjawab, faqad qultu, aku telah jawab. Ya, berarti tadi sudah dijawab oleh beliau, wa alaikum. Ya, cukup, wa'alaikum. Apa artinya? Kamu juga cukup. Walaupun maknanya sudah mencukupi. Kalau masih engkau ya Muhammad, dijawab kamu juga cukup. Ya, walaupun kamu masih juga makna ini itu. Ya, ya, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal seperti ini. Dari sini maka keluar hukum, keluar pembahasan para a'immah bagaimana menjawab salamnya orang Yahudi dan Nasrani yang salamnya benar. Ini kan di sini kan salamnya salah. Maka sebagian ulama menyimpulkan jika Yahudi dan Nasrani memberikan salam dengan salam duluan, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup dijawab dengan wa'alaikum. Mana dari hadis ini? Ini kurang tepat. Ini kurang tepat menurut dalam Islam, misalnya Al-Bani misalnya mengambil dari riwayat Ibn Abbas. Kata wa'alaikum itu jawaban ketika salamnya tidak benar, salamnya dibacakan. Maka jika salamnya benar, boleh dijawab dengan lengkap. Ini pendapat sebagian ulama, bukan seluruh ulama. Tadi masih ada sekitar. Diawali oleh pendapat. Yes. Ulama yang berpendapat tidak boleh mengatakan mendoakan orang Yahudi dan Nasrani, tidak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah itu doa? Sedangkan mendoakan orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh. Yes. Selesai? Belum. Dijawab lagi oleh golongan pertama tadi. Apa yang tidak boleh adalah mendoakan ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mendoakan ampun. Mudah-mudahan selamat, sejahtera. Ya. Kita punya tetangga pendeta sakit keras. Ya Allah, sembuhkan pendeta tetangga saya. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Doa kebaikan dunia untuk orang-orang kafir boleh. Yang tidak boleh kebaikan akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan pendeta yang kemarin meninggal masuk surga ya Allah. Enggak boleh. Enggak boleh. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan di kubur. Enggak boleh. Enggak boleh sia-sia. Tapi dunia ya. Sampai di sini saya tidak tahu apakah ada bantahan lagi dari kelompok kedua. Kalau tidak ada, maka kuatlah pendapat golongan pertama ini yang mengatakan bahwa bolehnya menjawab waalaikum salam atau waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan syarat salamnya orang kafir tadi benar, tidak dipelajarkan. Gitu ya. Adapun memberikan salam duluan, jelas ya. Sudah ada larangannya, la tabda'u al-yahuda wa an-nasara salam. Jangan kalian mulai salam duluan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, yang bagi adal muslim ayya ta'awwada lisanahu alal adab wa an la yadmana ala sufr. ولذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة ردها على يهود بهذه المبالغة مع استحقاقهم لذلك. Wajib bagi seorang muslim untuk membiasakan lisannya dengan adab yang baik. Kadang-kadang lisan itu bagaimana kebiasaan? Asal marah dikit, asal betul dikit, dia keluar sumpah serapah. Binatang-binatang keluar semua. Ini menjadi kebiasaan. Kalau kita tidak membiasakan seperti itu, insyaAllah tidak. Marah yang keluar, subhanallah. Bisa kita orang yang keluar, subhanallah. Inna lillah. Dan seterusnya. Jauh lebih baik dari sumpah serapah. Dan jangan membiasakan diri dengan kasihan. Bagaimana yang diucapkan oleh Aisyah. Ini sekali lagi, bahwa para sahabat menjadi baik, orang terbaik, orang-orang mulia, itu dengan proses. Ini salah satu proses. Aisyah mengucapkan ucapannya. Alhamdulillah ada Nabi. Ditarbiyah oleh Nabi, didakwai, diluruskan. Berbeda dengan orang Khafidah, ketemu hari-hari seperti ini, langsung pegang dari hati kelakuan Aisyah. Buruk benar kan kelakuan Aisyah? Aisyah, kelakuan yang bukan, dalil-dalil lain lagi. Apalagi ketika membaca tafsir, lihat Nabi mengharamkan madu dalam surat Al-Tahrim. Betapa Aisyah dan Khafidah, anak Abu Bakar dan Umar ini menipu Nabi, menyengsarakan Nabi dan seterusnya. Kemudian titik sampai tidak dibahas bahwa akhirnya Aisyah taubat, Hafsah mohon ampun, memperbaiki diri, tidak dibahas oleh orang-orang Rasul. Waqad la'anahumullahu wa ghadiba 'alaihim fi sharihil Qur'an al-Karim. Karena orang-orang yang begini sudah jelas, sudah jelas dikutuk, dilaknat oleh Allah, jelas. Tetapi tidak boleh dengan kejelasan ini lalu membawa kita kepada sifat tidak aktif. Yang terakhir, hirsul Rasuli sallallahu alaihi wasallam ala insalil Islam dikabatin nas. Walidhalika arada Rasulu ay yata'allafahum ma'afaturihi sallallahu alaihi wasallam ورده عليهم قولهم من حيث لا يشعرون. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam ini kepada seluruh manusia yang dekat dengan beliau, kaum muslimin, para sahabat, yang Yahudi, yang Nasrani, Abu Jahal, Abu Lahab, seluruhnya. Beliau ingin Islam sampai kepada mereka. Tidak ada seorang manusia pun yang bertemu dengan beliau kecuali beliau ajak untuk masuk Islam. Bahkan yang tidak bertemu, Raja Najasyi tidak bertemu beliau, ia tidak masuk Islam. Heraklius, Adimur, Rom, pembesar Romawi tidak pernah bertemu dengan beliau, diajak masuk Islam. Kisra, Mukawqin, pembesar-pembesar Mesir, Parsi, semuanya diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Dengan tulisan, dengan surat. ولذلك أراد الرسول أن يتألفهم مع قدره ورده عليهم. ولكنيت نبي صلى الله عليه وسلم لمبت terhadap mereka. ولو كنت فضلا غليظ القلب لم تصب من حولك. bakal, maka mereka akan lari dari muka. Ini tarbiyah Allah terhadap kita. Ya, maka beliau tidak fadzol, tidak ghalil, tidak keras, tidak kasar. Ucapannya enak didengar, lembut, santun. Ya.